Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan catatan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab yang kita baca hari ini adalah Al-Mawaqit. Al-Mawaqit. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, wal mawaqit jam'u miqat. Kata al-mawaqit, dia adalah bentuk jamak daripada miqat. Miqat jamaknya adalah mawaqit. Ma'khudun minal waqt. Adapun kata miqat itu berasal dari kata al-waqtu. Ya. Dari kata al-waqtu muncul kata miqat. Dan jamak daripada miqat adalah al-mawaqit. Kemudian dikatakan di sini, adapun yang dimaksud dengan miqat atau al-mawaqit, huwa at-tahdid, yaitu batas, ya, batas antara satu solat dengan solat yang lain. Wassalawatul khams kullun minha laha waqtun mu'ayyan. Dan solat yang lima, baik itu salat zuhur, asar, maghrib, isya dan salat subuh, memiliki waktu muayyan, waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Wa huwa az-zamanul ladzi qaddarahu asy-syari'u li'adaihi li'adaiha fiha. Dan yang dimaksud dengan mawaqit adalah waktu yang telah ditentukan oleh syariat sebagai waktu pelaksanaan, ada ya waktu pelaksanaan. Wa huwa dzu bidayatin wa la tashihhu shalat idza quddimat 'alaiha. Dan yang namanya salat memiliki waktu permulaan, atau biasa kita katakan sudah masuk waktu salat. Para ulama sepakat tidak sah kalau kita salat sebelum masuknya waktu. Wa dzu nihayatin, dan salat itu memiliki akhir. Ada awal waktu, ada akhir waktu. La yajuzu ta'khiruha anha. Dan kita tidak boleh mengakhirkan pelaksanaan salat sampai habisnya waktu. Tentunya illa li'udhrin, kecuali apabila ada udhur. Contohnya adalah safar, ya. Diberikan rukhsah untuk menjamak, ya, menjamak salat. Adapun dasar dari dalil umum kaitannya dengan waktu-waktu salat adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salah, sesungguhnya salat itu kata Allah adalah perkara yang wajib atas orang-orang mukmin, kitaban mawquta, kewajiban yang telah diurutkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diurutkan, telah ditentukan, ya. Oleh karenanya nanti berdasarkan hadis ini terjadi khilaf. Apakah kalau seseorang ingin melaksanakan salat jamak takhir, zuhur diakhirkan ke asar. Zuhur diakhirkan ke asar. Apakah yang dia laksanakan pertama asar dulu atau zuhur? Atau lebih spesifik, dia sampai di masjid dalam kondisi ada yang sedang melaksanakan salat asar, sedangkan dia berniat mentakhir zuhur ke waktu asar. Apakah boleh dia salat asar bersama jamaah di masjid, atau dia tetap harus memulainya dengan salat zuhur? Itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, ya sudah, laksanakan salat asar dulu yang sudah masuk waktunya, baru setelahnya zuhur. Tetapi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat mengatakan tetap harus zuhur dulu baru asar. Dalilnya ya ini, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah wajib atas orang mukmin, dan kewajibannya memiliki sifat mawqut. Mawqutnya artinya sudah diurutkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullahu taala menyampaikan beberapa dalil ya terkait dengan permasalahan salat. Di sini beliau berkata, wa qad thabata fil ahadits as-sahihah anna Jibril alaihi salam jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada hadis-hadis yang sahih yang menceritakan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an furidatis salawat al-khams, setelah diwajibkannya salat lima waktu ya, tentunya setelah peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Yu'arrifuhu awqatiha, Jibril memperkenalkan kepada Nabi tentang waktu-waktu dari salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah. Wa yatbit lahu waqta kulli minha ibtida'an wa intiha'an. Dan Jibril, apa istilahnya, yatbat itu artinya apa? Menyetel ya, apa namanya, mengajarkan, memberikan penjelasan kepada Nabi tentang awal dari satu salat dan akhir dari satu salat. Di antara hadis tersebut, ma'asyiral muslimin, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat, mohon maaf, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, ammani Jibril alaihi salam indal baiti marratain. Jibril pernah mengimami salatku sebanyak dua kali ya, yang kami kerjakan dekat dengan Ka'bah. Jadi Jibril pernah turun menemui Nabi Muhammad, kemudian mengimami salat beliau di sisi Ka'bah. Ya. فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراق, dalam lafaz yang lain مثل الشراق, maka saat itu Jibril alaihi salam melaksanakan salat zuhur di waktu yang pertama, ay fi bidayatil waqt. Ya, jadi Jibril di hari yang pertama mengajak Nabi Muhammad salat ya, fil ula, di awal waktu. Kapan awal waktu itu? Hina kanal fai'u mithla asyraq. Yaitu saat bayangan seseorang atau bayangan benda seperti ukuran asyraq atau asyraq. Artinya adalah tali sendal. Artinya bayangannya masih sangat pendek sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa seandainya seseorang atau kita menegakkan satu benda, tiang misalnya, di bawah matahari, ya di bawah matahari, di siang hari, kemudian kita dapatkan bayangannya berkurang panjangnya, bayangannya, ya jadi satu benda, konsentrasi ya, satu benda kita letakkan di bawah matahari, di siang hari, di pertengahan hari, kita lihat, oh matahari ada di atas. kemudian kita berdiri, atau kita lihat ada benda yang kita tegakkan berdiri seperti ini. Kalau bayangannya berkurang, maka dia belum sampai kepada istiwa. Belum sampai kepada hal istiwa. Halul istiwa itu adalah saat matahari tepat di atas, di tengah-tengah, atau tepat di atas kepala kita. Itu tandanya apa? Tandanya adalah bayangan itu terus-menerus berkurang. Ya, bayangannya terus-menerus berkurang. Lalu pada akhirnya bayangan itu akan hilang. Ya, bayangan itu akan hilang. Nah, ketika bayangan itu hilang, itu disebut dengan apa namanya? Sampainya matahari pada kondisi al-istiwa. Dia persis di tengah. Itu waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Kemudian, apabila bayangan itu mulai muncul kembali, ya, mulai muncul kembali dan terus bertambah, sampai kira-kira kata beliau, mithlu asyaraq, sampai ketika panjang bayangan itu seperti apa panjangnya tali sendal, ya, jadi panjang bayangan benda seperti panjang tali sendal, itulah awal pertama pelaksanaan sholat zuhur. Ya, pelaksanaan sholat zuhur. Itu biasa disebut dengan istilah waktu zawal. Itu waktu zawal. Waktu di mana matahari tergelincir, ya, dari halil istiwa, dari yang tadinya dia pas di tengah, kemudian dia tergelincir ke arah barat, ya, sedikit ditandai dengan bayangan satu benda itu seperti panjangnya tali sendal, tidak terlalu panjang, ya, bahkan sebagian yang mengartikan syirok itu bagian tali di belakang, bukan tali yang memanjang, tetapi tali yang di bagian belakang. Kalau kita lihat sendal zaman dulu ada talinya. Ya, dia banyak talinya, tapi tali yang bagian belakang. Artinya, ada bayangan dari satu benda, maka itu adalah waktu zawal. Zawalus syams. Ya, waktu zawalnya matahari. Yang dimaksud dengan zawalus syams adalah mailus syams an wasatis sama. An wasatis sama. Yaitu, apa namanya, miringnya, ya, mail itu miringnya matahari dari pertengahan langit, ya, dari istiwa yang kita sebut tadi hal istiwa. Itu awal waktu sholat zuhur, ya, walaupun nanti akan dirinci juga oleh Al-Qadi Abi Syuja, tetapi di sini Profesor Dr. Mustafa Dib akan menyebutkan dalil yang umum, baru setelahnya beliau masuk ke apa namanya dalil-dalil yang sifatnya tafsil atau terperinci. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan ceritanya, cerita salat bersama Jibril. Thumma shallal asra hina kana zil kulli syai'in mithlu zillihi. Kemudian Jibril mengajakku salat asar, ya, tatkala bayangan benda itu panjangnya sama dengan benda. Ya, ketika bayangan sebuah benda, kalau tadi kan waktu zuhur ketika benda sudah memiliki bayangan dan terus bertambah. Lalu kapan waktu asar masuk? Kata beliau di sini, tatkala bayangan benda-benda itu ukurannya telah sama dengan benda. Jadi panjang bayangan itu sama dengan panjangnya benda. Ini awal dari waktu sholat asar. Walaupun nanti akan ada rincian. Ada rincian. Misalnya dalam pembahasan waktu sholat asar, apakah sekedar bayangan itu telah sama dengan panjang bendanya, itu sudah masuk asar, ataukah labudda min ziyadatin yasirah, ataukah harus ada tambahan sedikit, ya, artinya apakah harus ada tambahan sedikit dari panjangnya benda, ya, apakah bayangan itu harus lebih panjang sedikit dari panjangnya benda atau tidak. Itu akan disebutkan nanti khilaf di kalangan para ulama, karena kan di waktu zuhur Nabi kerjakan saat bayangan itu panjangnya sama dengan benda. itu waktu kedua, waktu akhir. Jadi zuhur itu awalnya adalah ketika benda memiliki bayangan. Biasa kita sebut dengan istilah zawal asyams, ay mailu syams an wasatis sama. Bergesernya matahari dari pertengahan langit. Itu awal waktu. Adapun akhir waktunya sebagaimana akan kita baca adalah ketika bayangan itu sama dengan panjang bendanya. Tapi di waktu asar pun disebutkan begitu, ya. Oleh karenanya nanti ada nukilan kalau asar itu panjang benda sudah sama dengan bayangannya dan ada tambahan sedikit. Ada tambahan sedikit, lebih panjang sedikit, maka itu adalah awal dari waktu salat, salat asar. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, ceritanya, cerita beliau salat bersama Jibril. Jibril mengajarkan waktu-waktu salat. Thumma sallal maghrib hina wajabat syamsu wa aftara as-sa'im. Kemudian kami, kata Nabi, salat maghrib, ya, salat maghrib tatkala matahari wajabat, yaitu telah sakotat, telah terbenam secara sempurna, tidak ada lagi terlihat mataharinya, wajabat, dia telah sakotat, dia telah terbenam, ya, telah terjadi gurub, ya, gurub syams, tenggelamnya matahari. Oleh karena disebut sholat maghrib, ya, sholat gurub, sholat yang dilakukan beberapa saat setelah tenggelamnya matahari. Wa aftara shaim, dan saat orang yang berpuasa berbuka, nah, itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Thumma kemudian shallal isya'a hina ghaba asy-syafaqu. Kemudian kami, kata Nabi, ya, beliau salat bersama Jibril, salat isya tatkala telah hilang asy-syafaq. Ya, telah hilang warna kemerah-merahan dari ufuk sebelah barat. Jadi ketika matahari tenggelam, ya, ketika matahari tenggelam, ya, itu akan terlihat seperti ada apa namanya? Warna merah di ufuk sebelah barat. Itu masuk waktu sholat maghrib. Apabila warna merah itu sudah hilang dari arah sebelah barat, tertutup dengan gelapnya malam, itu adalah bidayah waktil isya, adalah permulaan waktu di mana kita boleh atau telah wajib atas kita pelaksanaan sholat isya. Thumma shalla al-fajr hina baraqa al-fajr wa harama at-ta'am ala as-sha'im. Kemudian beliau, ya, Nabi Muhammad bercerita bahwa kami salat fajar, salat subuh, tatkala fajar barok, fajar itu sudah terbit, dan saat makan sudah diharamkan atas orang yang berpuasa. Ini potongan yang pertama dari hadis yang cukup panjang menjelaskan tentang waktu sholat, ya, waktu sholat. Kalau zuhur kapan tadi, kata Nabi, aku diajarkan oleh Jibril sholat zuhur itu ketika apa namanya bayangan satu benda itu mithlu asy-syaraq au asy-syiraq, seperti tali sendal pendek, ya. Kemudian kami sholat asar tatkala bayangan itu seperti panjang bendanya. Kami sholat maghrib tatkala matahari tenggelam. Kami sholat isya tatkala hilang warna merah di ufuk sebelah barat. Dan kami sholat subuh tatkala terbitnya fajar. Ya, nanti akan dijelaskan fajar itu nanti ada yang sifatnya mendatar, ya, mendatar itulah fajar shadiq. Tapi kalau sifatnya apa namanya ke atas seperti ini dan seperti ekor musang, itu fajar kadhib. Namanya al-fajrul kadhib. Fajar yang kadhib, yang dia akan hilang. Dia muncul sebentar, lalu hilang lagi, tertutup oleh gelapnya malam. Tapi kalau fajar subuh itu dia mendatar, ya, di mana di atas-atas gunung, ya, di ufuk sebelah timur. Lalu dikatakan di sini, Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, wasallal marrata ats-tsaniyah. Di kesempatan yang kedua, Jibril kembali datang untuk mengajarkan akhir dari waktu salat. Jadi ketika Jibril alaihi salam datang pertama kali kepada Nabi, yang diajarkan adalah permulaan waktu salat. Dan ketika datang lagi untuk kedua kalinya, Jibril alaihis salam mengajarkan baginda Rasulullah nihayah waktu salat, akhir dari waktu-waktu salat. Lalu dikatakan di sini, وَصَلَّ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الزُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلْ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. Di kesempatan yang kedua, Jibril alaihis salam mengajarkan salat zuhur tatkala bayangan benda itu sudah sama dengan panjang bendanya. Ini kalau kita kembali ke atas sedikit, ini waktu asar. Ya, oleh karenanya tadi akan disampaikan nanti lebih panjang sedikit, ya, lebih panjang sedikit dari panjangnya apa bayangan. Lalu dikatakan di sini liwaktil asr bil ams, ya. Lalu dikatakan liwaktil asri bil ams, itu adalah waktu asar. Kemarin kami sholat asar di waktu tersebut, kata Nabi. Jadi di hari yang kedua, Jibril mengajarkan akhir daripada waktu sholat zuhur itu tatkala bayangan sudah sama dengan benda. Kalau kemarin, kata Nabi, itu waktu sholat asar. Dan ini mungkin menjadi penjelasan. Ya, nanti akan ditegaskan juga dalilnya bahwa habisnya waktu satu sholat, habisnya waktu dari satu sholat adalah ketika datangnya waktu sholat yang lain. Habisnya waktu dari satu sholat adalah ketika datangnya waktu sholat yang lain. Lalu dikatakan, ثُمَّ صَلَّ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الزِّلْ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ. Kemudian beliau di hari yang kedua sholat asar tatkala bayangan benda-benda itu dua kali lebih panjang. Jadi kalau bendanya misalnya 1 meter, bayangannya 2 meter. Itu adalah akhir dari waktu sholat asar. Permulaannya saat bayangan sama panjang dengan benda. Dan akhir dari sholat asar adalah saat bayangan mithlaih. Dua kali dari panjang benda atau objeknya. Dua kali dari panjang objek atau bendanya. Nah ini. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan dua sholat. Pertama zuhur, bidayatu waktiha ba'da zawal. Permulaan waktunya setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Akhir waktunya tatkala bayangan sama dengan panjang benda. Itu zuhur. Asar dimulai dengan saat bayangan telah sama dengan panjang bendanya dan berakhir saat bayangan dua kali panjang bendanya. Jadi lebih panjang bendanya lebih panjang bayangannya dua kali dibandingkan apa benda. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad berkata, "Tsumma shallal maghrib li waqtihil awwal." Adapun salat maghrib tidak berubah, tetap dilaksanakan di waktu yang pertama. Ya. Nanti akan ada rincian tentang masalah maghrib dan juga ada nanti penjelasan bahwa qaul qadim, perkataan Imam Syafi'i ketika di Irak lebih kuat daripada qaul jadid, perkataan beliau ketika di Mesir. Nanti akan kita baca. Lalu dikatakan di sini, "Tsumma shalla al-isya' al-akhirah hina dhahaba thuluthul lail." Lalu beliau melaksanakan salat isya tatkala sepertiga malam yang pertama sudah habis. Sepertiga malam yang pertama sudah habis. Ya, lalu dikatakan di sini, "Tsumma," kemudian, "shalla subha hina asfaratil ard." Ya. Kemudian di hari yang kedua beliau ya mengajak kami salat subuh tatkala asfaratil ard, tatkala matahari mulai merekah, ya, bersinar, ya, menyinari bumi. Asfaratil ard, dia merekah, mataharinya sudah terbuka dan menyinari bumi. Summal tafattu ila Jibril faqal, kemudian aku selesai sholat lima waktu itu, aku pun melihat malaikat Jibril lalu berkata, "Ya Muhammad, hadza waqtul anbiya min qablik." Ini adalah waktu sholatnya para nabi sebelum engkau. wal waktu fima baina hadaini al waktain. Ya, dan waktu sholat adalah yang ada di antara kedua waktu ini. Artinya ada waktu bidayah, bidayatul waqt, ada akhirul waqt. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi, dan hadis ini memiliki banyak redaksi. Ya, memiliki banyak redaksi. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan hadis yang lain, yaitu hadis Abu Musa Al-Ash'ari. Ya. Di sini beliau berkata, kama bayyana Rasulullah dzalika lil muslimin. Jadi Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengajarkannya kepada kaum muslimin. Bil qawli wal fi'li ba'dal hijrah, baik mengajarkan dengan ucapan ataupun dengan memberikan contoh perbuatan. Di antara contohnya, contoh hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'ilun yas'aluhu. Pernah satu ketika datang seseorang yang bertanya kepada Nabi, ya, bertanya kepada Nabi an mawaqitish shalah falam yarud alaihi syai'an. Bertanya tentang waktu-waktu sholat, tapi Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menjawab. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat dikatakan, sholatlah bersama kami. Jadi Nabi menjelaskannya dengan perbuatan. Dia bertanya, ya Rasulullah, waktu sholat itu apa aja? Ya kapan? Ya bagaimana aku sholat? Waktu permulaannya apa? Akhirnya bagaimana? Nabi tidak menjawab dengan perkataan, tetapi Nabi berkata, ya sudah, sholat saja bersama kami, agar engkau melihat waktu sholat tersebut. فَأَقَامَ الْفَجْرُ حِنَا إِنْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَدْ يَعْرِبْ بَعْدُهُمْ بَعْدًا. Maka beliau melaksanakan sholat subuh saat fajar telah terbit, dan saat itu manusia tidak mengenal satu dengan yang lainnya, artinya masih gelap ya. Mereka hampir-hampir tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Summa amarahu fa aqama biz-zuhr hina zalatish syams. Kemudian beliau pun salat zuhur saat matahari zawal ya, yaitu mail, mengalami pergeseran dari titik tengah di langit bergeser ke ufuk sebelah barat. Wal qa'il yaqul, dan yang tadi bertanya berkata, qad intasafan nahar, hari sudah pertengahan hari ya. Wa huwa kana a'lamu minhum, dan dia adalah orang yang paling berilmu saat itu. Tsumma amarahu fa aqama bil asr wasyamsu murtafi'ah. Kemudian mereka melaksanakan salat asar sedangkan matahari masih tinggi ya. Tsumma amarahu fa aqama al maghrib hina waqa'atis syams. Kemudian diperintahkan salat, lalu mereka salat maghrib tatkala matahari telah tenggelam. Thumma amarahu, kemudian Nabi kembali memerintahkannya, fa'aqamal isya, maka dia melaksanakan salat isya, hina ghaba asyafaq, tatkala warna merah di ufuk sebelah barat sudah hilang. Summa akharal fajr minal ghad, di hari kedua, ya, diakhirkan waktu fajar. Hatta sarafa minha wal qa'il yaqul qad tala'at asy-syams aw kadat, sampai ketika mereka selesai salat, sebagian orang mengatakan matahari sudah terbit. Dalam riwayat hampir saja matahari terbit ya. Jadi di hari yang kedua Nabi mengajarkan akhir waktunya. Summa akhara az-zuhru hatta kana qariban min waqtil asr bil ams. Lalu di hari yang kedua Nabi mengakhirkan waktu asar sampai menjelang waktu asar yang kemarin itu. Ya, jadi mendekati waktu asar. Summa akhara al-asr hatta sarafa min hawal qa'il yaqul qad ihmarrat asy-syams. Kemudian beliau di hari kedua mengakhirkan asar sampai sebagian sahabat berkata matahari sudah mulai memerah. Artinya dia akan tenggelam. Summa akhara al-maghrib hatta kada inda suqut asy-syafaq. Lalu beliau pun mengakhirkan waktu maghrib sampai warna merah itu akan hilang di ufuk sebelah barat. Summa akhara al-isya hatta kana thuluthul lail al-awwal ya. Lalu beliau mengakhirkan waktu isya sampai hampir habisnya sepertiga malam yang pertama. Lalu beliau melaksanakan salat subuh, lalu yang bertanya itu dipanggil oleh Nabi. Lalu Nabi berkata, al-waktu baina hadaini. Nah, kamu sudah sholat dua hari bersama saya. Waktu sholat itu antara dua waktu ini. Yaitu sholat yang kita lakukan di hari pertama dan sholat yang kita lakukan di hari kedua. Ya, hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum membaca ya perkataan dari Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Kita akan baca sekarang. Tadi pendalilan umum dari hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Itu dalil secara umum. Nanti akan ada tafsilat rincian-rincian yang disampaikan oleh beliau, baik muallif yaitu Ibnu Naqib rahimahullah ataupun muhaqqiq al-qadi Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata al-maktubat khamsun. Salat-salat yang wajib itu ada lima. Ya, salat-salat yang fardu itu ada lima. Yang pertama adalah az-zuhru. Zuhur itu dari kata zahirah, artinya ishtadda al-har. Salat yang dilakukan saat panas sedang terik, ya, maka disebut zuhur. Sebagian mengatakan kenapa disebut zuhur karena dia adalah salat pertama yang dilakukan secara zaharat as-salah, artinya dia terlihat karena sebelumnya subuh tidak terlihat, tapi salat pertama yang terlihat adalah zuhur. Ada yang mengatakan zuhur dari kata salat yang dikerjakan di waktu zahirah. Zahirah itu adalah saat ishtadda al-har. Saat hari sedang terik-teriknya, sedang panasnya. Zuhur. Lalu dikatakan di sini, wa awwal waqtiha idza zalatish syams. Permulaan waktu zuhur itu apabila matahari tergelincir, ya, mataharinya bergeser ke arah barat. Ya, yang tadinya dia berada di titik tengah istiwa, di mana bayangan benda hilang. Sebelum sampai di titik istiwa, bayangan benda terus berkurang. Ketika sampai di titik istiwa, titik tengah langit, bayangan pun hilang. Ketika zawal, bayangan pun kembali muncul. Maka ketika bayangan sudah sepanjang kurang lebih tali sendal, maka itu waktu dari salat zuhur. Wa akhiruhu masira zilli kulli syai'in mislahu. Dan akhir dari waktu salat zuhur adalah ketika bayangan itu sudah sama dengan panjang bendanya. Ya. Bayangan sudah sama dengan panjang bendanya. Siwa zillu zawal. Ya, dan selain daripada bayangan saat zawal. Bayangan saat zawal kan ukurannya sekitar apa tadi? Ukuran tali sendal. Ya, itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Ya, jadi kita hitungnya setelah zawal itu kan muncul bayangan sedikit. Nah, yang muncul sedikit itu tidak dihitung. Yang dihitung setelahnya. Sama tidak dengan ukuran panjang apa namanya benda. Dalilnya ma'asirul muslimin, selain dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan, di sini Profesor Mustafa Dib membawakan dalil yang lain. Ya, misalnya sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi Muhammad berkata, waktu zuhri idza zalatis syams. Waktu zuhur saat matahari tergelincir. Wa kana zillu rajuli katulihi. Maka saat itu tinggi atau panjang dari bayangan seseorang sama dengan panjang dirinya. Ya, jadi kalau ada orang berdiri di bawah matahari, akhir waktu asar itu ditandai dengan panjang bayangan sama dengan panjang benda. Malam yahduril asr, sebelum masuknya waktu asar. Artinya akhir waktu itu mepet dengan menjelang datangnya waktu salat asar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian ma'asirul muslimin, itu salat zuhur, ya, kita sudah tahu ya awal waktu dan akhir waktu. Awal waktu ketika benda mengeluarkan bayangan. Panjangnya masih pendek ya, seperti apa namanya, tali sendal. Adapun akhir waktunya saat panjang bayangan sama dengan panjang bendanya, objek bayangannya. Kemudian di sini dikatakan al-asru, adapun salat asr. Al-asru secara bahasa artinya masa. Ya, salat al-asr demi masa, al-asr. Lalu kenapa disebut dengan al-asr? Karena dia kata para ulama summiyat bidzalika li mu'asaratiha al-ghurub, karena dia mendampingi salat yang waktunya dekat dengan waktu ghurub. Ya, dia disebut asr karena dia waktunya dekat dengan waktu tenggelam. Ya, li mu'asaratiha, karena dia berdampingan dengan waktu tenggelam. Dan dia memiliki banyak nama. Kadang disebut salatul bard dan terkadang disebut salatul wusta. Itu salat asar ya. Dan dalam riwayat siapa yang meninggalkan salat asar, ya, maka terhapuslah amal ibadahnya. Kalau hanya meninggalkan satu salat asar saja, amal ibadah kita terhapus. Lalu bagaimana dengan kondisi orang yang total meninggalkan salat? Lalu dikatakan di sini, wa awwaluhu, kata Ibnu Naqib, wa awwaluhu akhiru waqti zuhur. Adapun waktu dari salat asar, permulaan salat asar adalah dengan habisnya waktu salat zuhur, yaitu saat bayangan, panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Wa akhiruhu al-ghurub. Dan akhir waktu dari salat asar adalah dengan tenggelamnya matahari. Ya. Walaupun nanti ada pembagian ya, dalam mazhab Syafi'i ada pembagian, ada waktu yang afdol, ada waktu ikhtiar, ada waktu yang haram ya, ada waktu darurah, ada waktu uzur. Masya Allah, banyak sekali. Ya, ada waktu-waktu begitu pembagiannya nanti. Ada waktu afdoliyah, waktu utama, tentunya ya di awal. Ada waktu ikhtiar, waktu yang memang itu pilihan. Maka antara awal waktu sampai sebelum matahari, panjang benda, dua kali dari panjang, apa namanya, panjang bayangan, dua kali lebih panjang daripada panjang benda. Nah, itu antara awal waktu dengan akhir waktu, itu disebut waktu ikhtiar. Ada lagi nanti waktul haram. Apa itu waktul haram? Waktu di mana seseorang melaksanakan salat asar, di mana tidak tersisa, tidak cukup untuk mengerjakan semua bagian. Hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, sudah masuk maghrib. Itu waktu yang tidak boleh kita mengakhirkan waktu ke waktu tersebut. Ya, maka disebut waktul haram. Ada lagi waktu nanti, ada waktu darurat. Ya, waktu darurat. Yaitu sebelum munculnya warna merah. Ya, sebelum munculnya warna merah dari ufuk sebelah barat. Ada lagi waktu uzur. Waktu uzur itu ya, bagi orang yang ingin melaksanakan asar takdim di waktu zuhur, uzur, yaitu uzur safar. Itu ada rincian-rincian dan disebutkan dalam kitab Mutawwalat, dalam kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya. Lalu dikatakan di sini, wa awwaluhu akhiru waqti az-zuhur. Awal atau permulaan dari waktu asar itu adalah akhir dari waktu salat zuhur. Adapun akhir dari salat asar adalah al-ghurub ya. Hal ini berdasarkan riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat subuh. Artinya disebut adaan. Karena dalam melaksanakan sholat itu ada istilah adaan, ada qadaan. Adaan dilaksanakan di waktu. Jadi kalau kita sholat subuh, satu rokaat dapat sebelum terbitnya matahari, kita dapat sholat subuh. Tidak disebut qada. Tapi kalau tidak dapat satu rokaat, ya, apa namanya, setelah lalu terbit matahari, maka itu disebut apa? Qadaan ya, disebut qadaan. Karena sudah dilakukan di akhir, di luar waktu. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Waman adraka raka'atan minal asri qabla an taghrubasy syamsu faqad adrakal asr." Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan waktu asar. Ini dalil bahwa waktu asar itu memanjang sampai menjelang tenggelamnya matahari. Walaupun tidak boleh kita membiasakan diri melakukan hal tersebut. Itu hal tercela. Nabi katakan itu sebagai salatnya orang munafik kalau menjelang apa namanya tenggelamnya matahari. Lalu dikatakan di sini, jadi waktu asar itu ketika waktu zuhur habis, ya habis waktu zuhur, lalu habisnya waktu asar saat tenggelamnya matahari. Tetapi di sini ada poin yang penting disampaikan oleh Ibnu Naqib. Lakin idza sara, ya, apabila bayangan itu sudah lebih panjang, ya, dua kali dari panjang benda, maka kharaja waktul ikhtiar, telah keluar, telah habis waktu ikhtiar. Jadi yang diajarkan oleh Jibril kan waktu ikhtiarnya antara bayangan itu sama panjangnya dengan benda sampai bayangan dua kali panjang benda, itu namanya waktul ikhtiar. Kalau sudah habis, artinya kalau bayangan itu sudah lebih panjangnya dua kali daripada benda, maka telah habis waktu ikhtiar. Yang tersisa adalah baqiya al-jawaz, yaitu waktu boleh. Ada waktu ikhtiar, ada waktu boleh, ada waktu darurat, ada waktu uzur. Nah, itu banyak ya, hukum-hukumnya banyak. Tapi yang terpenting menurut saya ya, kita tahu awalnya apa, akhirnya apa. Ya, akhirnya ya secara umum ya, dengan datangnya waktu sholat yang lain. Tapi kalau bagaimana kita takbiratul ihram lalu azan maghrib dikumandangkan, kita takbiratul ihram asar, azan maghrib dikumandangkan, belum dapat satu rakaat, maka kita dianggap mengqadha, ya. Tetapi kalau kita dapat satu rakaat ditandai dengan ruku lalu bangkit dari ruku azan maghrib, maka kita sudah mendapatkan waktu asar. Tapi jangan melakukan itu kecuali dengan apa, dengan sebab yang diperbolehkan. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang celaka. Ya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baik, rekan-rekan sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Mudah-mudahan jelas. Kita memasuki waktu yang ketiga, yaitu waktu maghrib. Al-maghrib, adapun waktu maghrib, kenapa disebut maghrib? Karena dia salat yang dilakukan di waktu ghurub syams. Karena dia dilakukan di waktu ghurub, maka disebut salat maghrib. Al-maghribu, ya, salat yang dilakukan di waktu ghurub, ghurub itu tenggelamnya matahari. Awwaluhu takamul ghurubus syams. Permulaan dari waktu maghrib adalah ketika matahari tenggelam dengan sempurna. Artinya tidak ada sisanya, sudah tenggelam. Yang tersisa tinggal warna merah di ufuk sebelah barat. Summa kemudian yamtad, waktunya memanjang, artinya waktunya masih ada. Biqadrin, seukuran wudu, memakai baju, menutup aurat, azan, iqamah, dan lima rakaat salat. Gimana kita memahami kalimat ini? Jadi kata beliau, waktu salat maghrib itu ukurannya adalah, kalau ada pertanyaan berdasarkan definisi ini, kapan waktu maghrib habis? Waktu maghrib itu habis apabila kita wudu. Setelah wudu kita pakai baju, menutup aurat untuk sholat. Kemudian azan. Kemudian iqamah. Kemudian sholat lima rakaat. Kok lima rakaat, kan maghrib tiga. Tiga maghribnya, dua ba'diyahnya. Fa'in akhara ad-dukhula fiha an hadzal qadr asa. Kalau seseorang mengakhirkan waktu sholat maghrib sampai habisnya waktu itu, maka dia maksiat. Jadi kita hitung saja, kira-kira wudu, pakai baju, azan, iqamah, sholat tiga rakaat, sholat dua rakaat, itu berapa menit kira-kira? Ini kaul jadidnya Syafi'i. Jadi beda dengan waktu-waktu sebelumnya kan. Waktu sebelumnya ditunjukkan dengan tanda-tanda alam. Tapi kalau waktu maghrib, karena argumentasi beliau Imam Syafi'i, karena malaikat Jibril di hari pertama dan hari kedua tidak mengubah sholat maghrib, maka beliau berkesimpulan bahwa waktu maghrib itu adalah waktu yang hanya cukup untuk wudu, pakai baju, azan, iqamah, sholat maghrib 3 rakaat, sholat ba'diyah 2 rakaat. Dalam riwayat, sholat 7 rakaat. 7 rakaat itu qobliyahnya 2, maghribnya 3, ba'diyahnya 2. Dan itu pendapat yang lebih rajih dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun nanti pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat waktu sholat maghrib itu adalah sampai hilangnya asyafaq, warna merah di ufuk sebelah barat. Itu pendapat yang lebih kuat. Dan itu adalah qaul qadimnya Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya 2 qaul. Qaul jadid ketika beliau di Mesir, qaul qadim ketika beliau di Irak. Ya, ketika beliau di Baghdad, di Irak. Dan ternyata dalam kasus ini, mayoritas ulama Syafi'iyah menganggap qaul qadimnya Syafi'i lebih kuat daripada qaul jadid. Nanti dalilnya banyak sekali yang mereka sampaikan. Kemudian, wa'in, apabila dakhala fihi, dia sudah masuk melaksanakan salat maghrib, falahu, dan maka dia diperbolehkan istidamatuha, boleh memanjangkan salat tersebut sampai hilangnya warna merah. Jadi kalau sudah masuk, boleh dipanjangkan sampai hilangnya warna merah. Tapi kalau mengakhirkan, melebihi kadar yang tadi kita sebutkan, wudu, memakai baju, azan, iqamah, dan salat 5 waktu, maka itu maksiat. Walaupun pendapat ini lemah, ya, para ulama Syafi'iyah menganggap pendapat itu lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah waktu maghrib itu habis dengan hilangnya warna merah di ufuk sebelah barat, ya. Nah, di sini dalilnya dikatakan, idza dakhala al-musalli fi salatil fard maghrib fi waqtiha. Maksudnya, seseorang misalnya salat maghrib, maka dia masih boleh melaksanakan maghrib tersebut sampai hilangnya warna merah di sebelah barat. Ini kalau sudah masuk sejak awal. Tetapi kalau kita sengaja mengakhirkan sampai habisnya waktu yang cukup untuk tadi kita sebutkan wudu dan lain sebagainya, maka disebut maksiat. Ya. Bedanya apa? Bedanya begini, yang satu, sholat sejak awal, tapi dia perpanjang sholatnya sampai hilangnya warna merah, itu gak ada masalah. Karena ada riwayat bahwa Nabi, riwayatnya sahih, riwayat Bukhari, Nabi sholat maghrib menggunakan surat Al-A'raf dan Al-An'am, dalam riwayat Al-Ma'idah dan Al-A'raf. Ya. Oleh karenanya kalau sudah terlanjur masuk maghrib, boleh kita memanjangkan sholatnya sampai hilangnya warna merah. Tapi kalau kita belum sholat maghrib, kita tidak boleh sholat sampai waktu tersebut. Tapi ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, sholat maghrib bagaimanapun kondisinya masih bisa dilaksanakan selama warna merah di ufuk sebelah barat belum hilang. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, karena salah satu bagian yang agak rumit, agak sedikit butuh konsentrasi dalam masalah sholat di bagian ini, di bagian waktu. Ya, ini yang agak sedikit butuh konsentrasi. Tapi kalau sudah nanti masalah sifatus shalah akan lebih sederhana insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.